Welcome, I'm Iji Ramadhanu featuring Julmanan Haras. Special song for Gorontalo, DRC Revolution featuring Gorontalo DJ Club Remix. Halo. Okay, tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Bang Matahalu. Bang Ustita. Di saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan kini kita menemu, ternyata kamu menaruh. Nungguin ya. Nungguin ya. Yang satu lagi aku catat tentang